Hati kita sering terbeli oleh orang yang berbuat baik kepada kita. Timbullah cinta, cinta yang membuat kita ringan berbuat, bahkan berkorban. Kita cinta kepada orang tua yang sudah banyak memberi kebaikan. Kita pun cinta kepada siapa saja yang membuat kita mendapatkan nikmat kebaikan. Tapi sesungguhnya semua sumber kebaikan hanyalah dari Allah, sedangkan makhluk hanyalah jalan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, jikalau kita akan menumpahkan cinta, maka cinta sejati kita adalah cinta kepada sumber kebaikan, sumber segala kenikmatan dan kebahagiaan yang sampai kepada kita. Dialah Allah Maha Pecinta. Dialah Allah yang layak kita cintai dengan sepenuh hati. Aku mencari makna sebuah cinta yang hakiki. Dalam raga terlena, resah hampanya jiwa. Cinta, kadang cinta bahagia, kadang cinta bahagia, kadang cinta jadi menderita, kadang lupa segala kenangannya. Karena itu kembali padanya, cinta kawan yang panjang jalan. Cinta Rasul bagaikan air mengalir kepada umatnya. Cinta Allah seolah misteri bagi setiap hamba-hambanya. Tentang rasa cinta, kadang cinta bahagia, kadang cinta bahagia, kadang cinta jadi mentah.